Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram masih dalam bab tentang akhlak-akhlak yang buruk, ya, menjauhkan atau memperingatkan dari akhlak yang buruk. Hadis yang ke-17 dari bab ini yaitu wa'an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Akhrajahu at-Tirmidzi wa shahhahahu al-Hakim wal lafdhu lahu. Artinya, dari sahabat Qutbah bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yaitu Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa, yang artinya ya Allah jauhkan dariku akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, hawa nafsu dan keinginan yang mungkar, serta penyakit-penyakit yang mungkar. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syekh Muqbil rahimahullah. Pada hadis ini disebutkan salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini terkait dengan bab kita, yaitu doa agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Tentu kita sangat berkeinginan agar kita selamat dari akhlak atau perilaku yang buruk. Nah, doa adalah merupakan salah satu usaha kita untuk menjauhkan diri kita dari akhlak yang buruk. Di samping kita sudah mempelajari juga apa saja akhlak yang buruk, maka usaha yang kita lakukan yaitu menjauhi dan mohon kepada Allah agar dijauhkan. Karena kita sendiri kadang ingin menjauhi, tapi ternyata kita sulit menjauhi. Kenapa sulit? Ya, banyak sebab. Di antaranya adalah karena mungkin sudah sangat mendarah daging dengan diri kita, sehingga untuk melepaskannya terasa begitu sulit, berat. Maka dari itu fungsi doa ini sangat penting, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membersihkan diri kita dari akhlak yang buruk. Dalam doa yang lain disebutkan semacam itu, yaitu kita diajari untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam doa tersebut disebutkan Allah bahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta, ya Allah tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, yang terbaik. Tidak ada yang menunjukiku kepada akhlak yang terbaik itu kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan dariku, ya Allah, akhlak yang buruk. Tidak ada yang menjauhkan aku dari akhlak yang buruk itu kecuali engkau. Nah, doa ini menegaskan tadi yang kita sebutkan bahwa sesungguhnya yang benar-benar membersihkan kita dari akhlak yang buruk, perilaku yang buruk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan taufik, maka kita tidak akan mampu menjauhinya. Nah, jadi kita diajari oleh Nabi untuk berdoa di samping usaha-usaha yang kita lakukan. Adapun yang dimaksud dengan mungkarat al-akhlak, akhlak yang mungkar, dalam syarah ya keterangan hadis ini disebutkan, yakni akhlak tercela, seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Misalnya kalbukhli wal kibri wal hasadi wal hiqdi, perilaku bakhil, sombong, iri, dengki, dan yang semacamnya. Adapun mungkarat al-a'mal, amal yang mungkar, segala sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, misalnya dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, ini semua adalah bentuk amal-amal yang mungkar. Mungkarat al-a'mal. Berikutnya mungkarat al-ahwa, hawa nafsu yang mungkar. Apa maksudnya? Yakni keinginan jiwa kepada sesuatu yang tidak baik. Karena kita ini punya al-hawa, keinginan, kemauan. Kadang ingin yang baik, kadang ingin yang buruk. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kemauan jiwa-jiwa kita kepada sesuatu yang buruk. Adapun yang dimaksud dengan mungkarat al-adwa, penyakit yang mungkar. Artinya berbagai penyakit yang sangat berbahaya atau penyakit yang berbahaya, misalnya kanker, ya kan, saraton, al-juzam, misalnya penyakit kulit yang cukup berbahaya dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, sehingga doa ini sesungguhnya kalau kita perhatikan mencakup kebaikan dunia dan akhirat kita. Dari sisi akhirat kita minta supaya dijauhkan dari akhlak yang buruk dan amal yang mungkar. Begitu pula hawa nafsu yang tidak baik. Adapun dari sisi duniawi, kita mohon supaya kita selamat dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kalau ini doa terkabul, maka kita akan mendapat kesenangan dari sisi dunia kita dan akhirat kita. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-18. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifahu. Akhrajahu Tirmidzi bi sanadin fihi dha'fun. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, La tumari akhaka, jangan engkau mendebat saudaramu. Wa la tumazihhu, jangan engkau mencandainya. Wa la ta'idhu maw'idan fatukhlifah, jangan engkau menjanjikannya sesuatu lalu engkau mengingkarinya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, tapi hadis ini ada kelemahan ya, sehingga tidak semuanya kita terima karena secara sanad hadis ini lemah. Ibnu Hajar sendiri mengatakan fihi dha'f, dalam hadis ini ada kelemahan, dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga melemahkannya. Maka dari itu kita perlu pelajari satu persatu dari apa yang disebutkan. Ada yang didukung oleh dalil yang lain, ada yang tidak sesuai dengan dalil yang lain. Kalau dipahami begitu saja. Yang pertama disebutkan di sini bab al-mira, yaitu berdebat. La tumari akhaka, jangan engkau mendebat saudaramu. Nah, di sini yang dimaksud wallahu alam adalah perdebatan yang tercela, ya. Misalnya suatu perdebatan yang maunya adalah menang sendiri, ya. Perdebatan yang tujuannya agar kita puas, menang sendiri. Ini jelas tidak benar. Dan ini akan mengakibatkan apa? Hubungan yang tidak baik dengan saudara kita. Mungkin tersinggung, mungkin akhirnya marah, kemudian terjadi kebencian, berikutnya mungkin permusuhan. Nah, jadi itu efek-efek buruk karena perdebatan yang tujuannya sekedar ingin menang. Ya, maka dari itu jangan. Kalau seperti itu jangan dilakukan. Begitu pula perdebatan-perdebatan yang dilakukan dengan kata-kata yang tidak baik, yang menyinggung, ini juga tidak baik pula karena dari sisi adab, ya, hal seperti itu juga bisa merusak ukhuwah dan perasaan pun bisa tersakiti karena kata-kata yang tidak baik tersebut. Ya. Jadi hal ini perlu kita pahami bahwa yang dimaksud adalah perdebatan yang tidak baik. Kalau suatu dialog yang baik dengan tujuan yang baik, caranya baik, dan materinya juga materi yang memang perlu didiskusikan, itu hal yang boleh saja. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan, jangan kau berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, apalagi dengan sesama kita. Berarti di sana ada dialog yang boleh, yang Allah katakan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dalam ayat yang lain wajadilhum billati hiya ahsan, diskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, seperti disebutkan oleh para ulama, yang terbaik itu yang meliputi ya tujuannya tadi. Tujuannya memang bukan untuk menang-menangan, tapi tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang benar sesungguhnya dalam masalah tersebut. Kemudian caranya juga cara yang baik, yang sopan, ya, kata-kata yang kita pilih. Kemudian juga materi yang dibicarakan, ya materi memang materi yang mungkin didiskusikan, ya, bukan materi yang sudah paten, sudah jelas, ya nggak perlu diperdebatkan. Misalnya tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak usah diperdebatkan, ini sudah sama-sama diyakini. Kalau ada yang meragukan, nah ini bukan Muslim, ya kan? Ada sebagian misalnya orang-orang liberal yang suka berdebat memang, wah, masalah seperti itu dibahas, ya. Kita katakan yang ini gak perlu dibahas. Kalau kita debat dalam bab itu dengan orang-orang seperti itu, ya tidak ada manfaatnya. Jadi di sini dalam riwayat ini dikatakan, jangan kamu berdebat dengan saudaramu, yakni dengan perdebatan-perdebatan yang tidak baik. Ya. Kemudian bagian kedua disebutkan, la tumazihhu, jangan kamu mencandainya. Nah, ini juga tidak sepenuhnya kita enggak boleh bercanda dengan teman kita, karena Nabi sendiri melakukan, ya kan? Nabi sendiri pernah melakukan hal-hal yang semacam itu. Bahkan Nabi pernah dengan siapa? Abu Umair, seorang masih anak-anak, ya, seseorang yang masih anak-anak. Dia sedang sedih. Sedang sedih. Kenapa sedih? Karena dia punya seekor burung yang ternyata burungnya mati. Nah, Nabi mencandainya. Ya Abu Umair, ma fa'alan nubair. Ya, wahai Abu Umair, kenapa burungmu? Ya, Nabi menghibur dia. Kemudian juga Nabi pernah mengatakan kepada seorang yang bertanya kepada beliau, wanita yang sudah tua, ya, tentang penghuni surga. Nabi katakan di surga nanti enggak ada orang yang tua. Ya, orang itu bersedih. Terus bagaimana saya, kan pikirnya begitu. Kemudian Nabi minta dipanggilkan lagi, suruh kembali dia. Rupanya dia sedih. Nabi katakan maksudnya bukan tidak ada orang tua, yakni orang tua enggak masuk surga, bukan begitu maksudnya. Yakni kalau di surga yang tua nanti dibuat muda. Begitu. Nah, jadi Nabi ingin mencandainya. Ya. Yang seperti ini hal yang dibolehkan, oleh karenanya bab ini yang disebutkan dalam hadis, jangan kamu mencandainya, artinya adalah disebutkan di sini, ya, mungkin canda yang mengandung kedustaan, ya kan? Sebagian orang bercanda dengan temannya, tapi dengan hal yang dusta, ya, hal yang dusta. Nah, ini jelas tidak benar, apalagi tradisi yang dari non Islam, ya, ada apa hari perayaan apa Valentine apa ya atau apa itu Valentine, yang diyakini pada hari itu kamu boleh berdusta semau kamu kepada teman-teman kamu, begitu ya. Nggak tahu itu pas perayaan Valentine atau apa, yang merayakannya orang-orang Islam juga banyak dengan keyakinan seperti itu, sehingga ya dengan tradisi dari luar Islam ini akhirnya ya bercanda dengan dusta, mencandai temannya sampai mungkin nangis-nangis, ternyata dusta. Nah, ini sesuatu yang jelas tidak boleh kalau seperti itu. Adapun canda yang hak, yang benar, ya, bahkan tujuannya untuk menghibur, itu hal yang diperbolehkan. Kemudian, dan itu bukan termasuk akhlak yang buruk, ya. Kalau dusta baru buruk. Yang ketiga yang disebut dalam riwayat ini adalah, jangan kamu menjanjikan pada saudaramu suatu janji yang kamu menyelisihinya. Nah, ini jelas, ya, jangan sampai seperti ini. Ini mengandung kedustaan, dan kita telah bahas waktu itu salah satu dari sifat-sifat orang munafik adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau menjanjikan sesuatu dia menyelisih. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian berikutnya hadis yang ke-19. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Akhrajahu At-Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Dua perangai yang tidak akan atau tidak boleh terkumpul ya pada seorang mukmin, yaitu al-bukhlu, kebakhilan, dan akhlak yang buruk. Riwayat Tirmidzi, dan juga ada kelemahan. Nah, wallahu a'lam, ini persisnya bermaksud apa? Yang jelas dua-duanya akhlak yang buruk ya. Kalau satu saja itu sudah buruk, apalagi dua-duanya. Namun hadis ini secara sanad ada kelemahan ya, ada kelemahan. Hanya saja kalau keumuman makna jelas bab bakhil itu memang akhlak yang buruk yang harus dijauhi. Su'ul khuluq, akhlak yang buruk, ya jelas memang secara umum sesuatu yang harus dijauhi. Hadis yang ke-20, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil madlum. Akhrajahu Muslim. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala. Dua orang yang saling mencerca, saling mencela adalah sesuai dengan yang keduanya katakan, yakni dari kata-kata yang buruk itu. Fa'ala al-badi, maka dosanya bagi mereka yang mendahului. Ma lam ya'tadi al-madlum, ya. Selama yang terzalimi tidak melampaui batas. Riwayat Muslim. Jadi apa maksudnya hadis ini? Tentu maksudnya adalah tercelanya saling mencerca dan saling mencela. Karena dalam hadis yang lain telah disebutkan dalam sabda Rasul, sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, kalau dua orang saling mencela, ini berarti dua-duanya melakukan kefasikan, ya. Cuma kata Rasulullah SAW bahwa keduanya sesuai dengan yang mereka katakan. Cuma yang mendahului itu yang menanggung dosa ketika yang satu hanya membalas sesuai dengan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terhadapnya. Nah, dua orang yang saling mencela itu kan biasanya ada yang memulai. Ketika yang satu mencela dan memulai, yang lain mungkin merasa terpanggil untuk membela diri. Nah, dalam dalil yang lain, seseorang boleh membela diri tapi sekadarnya, tidak boleh melebihi batas ya, karena Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan suatu keburukan, keburukan yang sama dengannya. Jadi seandainya kita dicela kemudian kita membalas, kalau masih seukuran itu masih boleh. Yang dosa siapa? Alal badi, yang memulai itu yang dosa. Selama misalnya kita sebagai yang terzalimi tidak melampaui batas. Tapi kalau kita melampaui batas, ya kita ikut dosa. Ya, kita ikut berdosa. Nah, jadi kalau begitu bab mencela ini pertama suatu akhlak yang buruk yang harus kita jauhi. Yang kedua, bagaimana sikap orang yang dicela? Di sini ada bisa kita katakan ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan pertama, keadaan yang terbaik. Dia gak usah membalas. Dia diam saja, gak usah membalas. Atau dia justru mengatakan kata-kata yang baik kepadanya. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Nah, ini kondisi yang terbaik. Ketika dia bisa membalas dengan yang lebih baik. Atau dia diam saja dan dia menjauh. Ya. Allah menyebutkan juga dalam ayat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil ngomong dengan dia, sementara kata-kata seperti itu, qalu salama. Dia hanya mengatakan ya, ya selamat tinggal sudah. Dia menjauh. Atau dalam ayat yang lain, dia anil walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Pada perkara yang sia-sia dia berpaling, apalagi perkara seperti ini dia sudah enggak menanggapi. Nah, ini sikap yang baik, dia tidak membalas yang terbaik. Yang kedua, sikap yang masih pada kadar boleh, ya. Masih pada kadar boleh. Yaitu membalas apa yang dia lakukan terhadap kita seukuran. Kenapa boleh? Tadi kita sebutkan karena Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang sama dengannya. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah membalas tapi melampaui batas. Nah, ini sudah ikut berdosa kalau seperti itu. Membalas tapi melampaui batas, ini sudah ikut berdosa. Tidak boleh yang seperti itu. Ya, jadi di sini Nabi mengatakan fa'alal badi ma lam ya'tadi al-mazlum. Dosanya ya menimpa orang yang memulai selama yang terzalimi tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas maka dia pun ikut berdosa. Nah, jadi kita ambil suatu kesimpulan di sini bahwa pada dasarnya mencela sesuatu yang buruk, ya, akhlak yang buruk. Ya. Mungkin ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita baca. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk berakhlak yang mulia. Ya, hadis yang ke-20 ya. Insyaallah berikutnya 21.